Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar radio RRI dimanapun Anda berada, kita masih bersama tim terjemah Safir Al-Azhar, para alumni Al-Azhar Kairo yang ada di Kota Medan, bersama radio kesayangan kita RRI ini. Saya Muhammad Sofian, bersama saya Ustaz Zainal, Ustaz Ahmad Perdana Indra, dan Ustaz Fajrul akan membahas satu ayat dari surat Al-Maidah ayat 25 yang berbunyi, Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Maknanya, Ya Tuhanku, saya tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu, pisahkanlah antara kami dengan orang-orang fasik itu. Saudara, ayat ini mengkaji dan mengajari kita ada satu kekuatan yang dimiliki oleh Nabi Musa, yaitu kekuatan hubungan dengan Allah. Dalam bahasa kekinian disebut dengan doa. Doa juga merupakan kekuatan. Qala Rabbi, ia berkata, Tuhanku, ya, sesungguhnya aku tidak memiliki kekuatan lagi kecuali diriku dan saudaraku. Fafruq, maka pisahkanlah antara kami dengan kaum yang fasik. Karena terlalu lama berdialog, terlalu lama berdebat dengan orang-orang fasik, itu bukan menjadi sebuah solusi dan penyelesaian. Akhirnya Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya tidak terjadi dialog lagi, ya, tidak terjadi lagi negosiasi dan lain sebagainya. Musa berdoa kepada Allah. Jawaban ini seolah-olah mengindikasikan bahwa Musa menampakkan rasa tidak percayanya kepada Bani Israel, termasuk juga di dalamnya Yusa' bin Nun dan Kalib, yang mereka mengatakan bahwasanya masuk saja ke dalam pintu itu, termasuk nanti akan mampu menggetarkan kekuatan orang-orang yang perkasa atau preman-preman pada zaman Nabi Musa. Kira-kira Ustaz Fajrul, apa saja nilai-nilai hikmah pelajaran yang dapat kita ambil dari ayat 25 ini? Di sini dikedepankan di awal itu qala rabbi gitu ya. Rabbi artinya Tuhanku. Ada dengan lafaz lain dikatakan dengan disampaikan dengan kata Rabbuna, gitu ya. Ini adalah salah satu doa. Artinya ketika seseorang itu, atau khususnya dalam ayat ini adalah Nabi Musa alaihi salam, berdoa supaya dipisahkan antara mereka dengan orang-orang yang fasik. Karena orang-orang yang fasik ini adalah orang-orang yang menurut Imam Mutawalli Sya'rawi adalah orang-orang yang telah keluar dari rambu-rambu keimanan. Begitu. Artinya bukan Islam, tapi rambu-rambu keimanan. Artinya apa? Sungguhnya orang fasik ini tahu, tapi kadang-kadang dengan situasi yang begitu hebat ini yang dihadapi oleh dirinya sendiri, sehingga kadang-kadang bisa terjebak, atau kadang-kadang terus-menerus sampai kepada yang lebih tingkat dari fasik tersebut lagi. Ya, kalau saya melihat ini ya, ada menarik kata-kata Robbi tadi. Ya. Kenapa Nabi Musa berkata Robbi bukan ya. Allahumma? Iya. Ya. Bukan ya. Mengatakan ya Allah. Ya Allah. Tetapi, karena Robbi ya itu Robbi, ya berasal Tuhan. Dari Robba Yurobbi tarbiyah. Iya. Jadi ini tarbiyah adalah bentuk pendidikan. Iya. Ketika Tuhan yang mendidik dan kita memohon kepada Tuhan Maha Pendidik, berarti di dalam doa ini ada unsur pendidikan. Iya. Di dalam peristiwa-peristiwa yang kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, terdapat unsur-unsur pendidikan yang tidak layak untuk dilupakan begitu saja. Iya. Jadi ketika pun ketika Nabi Musa berdoa, dia pun mengatakan, "Ya Allah, Tuhan Maha Pendidik, didiklah kami bahwa saya sudah tidak mampu lagi untuk menyelesaikan permasalahan dengan kaum Bani Israel yang fasik ini. Tapi walaupun demikian, tetap bimbinglah kami." Nah, itu jadi hikmahnya sini dapat diambil, Allah mendahulukan kasih sayangnya. Iya. Karena pendidikan Rabbi kan artinya rububiyah, ya kan? Allah berusaha untuk mendidik hambanya. Iya. Karena bedanya dengan Allahumma adalah sifat uluhiyah, kan? Iya, taklidnya yang didahulukan gitu. Tapi di sini coba lihat apakah ada penggunaan kata-kata Rabbi dengan fenomena fasiqin ya. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Bagaimana manajemen Allah untuk memisahkan Musa dengan kaum fasikin? Jika dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang disebut Musa sebagai Rabbi pada ayat ini, ternyata penyakit atau kendala yang dihadapi Musa yaitu kaum-kaum fasik. Karena kalau terlalu lama meleburkan diri dengan kaum fasik, ini juga sebuah penyakit. Iya. Ya, melunturkan semangat Musa. Bagaimana kira-kira statement ini, Ustaz Dana? Iya, di dalam ayat ini ada satu pilihan atau sikap tegas yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihi salam ketika beliau memohon berdoa kepada Allah untuk dipisahkan dari orang-orang yang fasik. Kenapa? Karena memang tidak baik untuk terus-terusan berada di lingkungan mereka. Kalau kita tidak mampu mewarnai mereka, maka kalau kita tetap bertahan di situ dan kita tidak punya kekuatan, maka kita akan bisa konyol atau nanti kita bisa terpengaruh dengan mereka. Nah, ini yang harus dipelajari dan dipahami betul oleh para Ustadz dan pendai atau mubalig kita saat sekarang ini. Artinya apa? Begini, saya sebenarnya dari awal ingin mengatakan ini adalah pelajaran penting yang harus diambil oleh para setiap muslim. Artinya begini, ketika menghadapi berbagai persoalan, maka yang harus ditampilkan adalah sikap penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Musa berhadapan dengan orang-orang dengan fasik. Orang-orang fasik. Ketika tidak orang juga fasik, mau, mereka membantah, mereka tetap keras hati dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa, maka Nabi Musa tidak marah, tapi malah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya bagi seorang pendai, bagi seorang ustaz, ketika ada jemaahnya yang mengkritik ya dengan bahasa yang pedas atau katakanlah memberikan masukan-masukan yang atas sikap yang dilakukannya, maka bukan emosi yang harus ditampilkan ya, tapi berusaha untuk melakukan untuk menyadari apa sebenarnya yang salah, yang kurang atau yang salah yang selama ini sudah dilakukannya. Nah, bila juga seorang pendai sudah berusaha menyampaikan dakwahnya dengan semaksimal mungkin, tapi ternyata masih ditolak juga oleh kaumnya, maka ada dua kemungkinan yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau mampu tetap bertahan terus menyampaikan ya dakwahnya itu, tapi kalau tidak mampu daripada bahaya, maka sikap tegas yang ditampilkan oleh Nabi Musa di sini, fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin, adalah satu pelajaran penting yang harus kita ambil gitu. Iya. Kira-kira kata-kata fasikin ini apa? Kalau fasik itu asalnya adalah kurma dari kata-kata fasak, yaitu kurma tua di mana kulitnya itu sudah lekang dari kulit-kulit luarnya itu, ari-arinya itu sudah lepas dari buah kurma itu. Itulah yang dikatakan fasik. Ketika ini dipergunakan dalam konteks orang-orang yang ingkar kepada Allah, mereka adalah orang-orang yang melepaskan diri dari manhaj Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya melihat begini. Ini adalah Nabi Musa dengan kaumnya. Dan kita temukan Nabi Muhammad seorang sosok yang sangat kasih berkata lain. Ketika kaumnya sudah mencaci maki dia, bahkan dilempar dan kakinya berdarah, Nabi Muhammad tidak mau pisah dari kaumnya. Walaupun akhirnya Nabi Muhammad disuruh perintah hijrah dari Mekah dan ke Madinah, Nabi Muhammad masih mengatakan kota Mekah adalah kota yang kucintai, dan rakyatnya kafir Quraisy adalah rakyat yang masih layak untuk digauli secara ramah. Nabi Muhammad SAW berkata pada waktu itu, Allah mahdi kaumi fa'innahum layak. Di situ kata-kata Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ini artinya apa? Artinya ada kata-kata santun, iya, ada kata-kata penuh harapan. Nabi Musa tidak, sudah payahkannya kuku ajari, sudahlah sampai di sini sajalah. Yeah. Inilah kasihnya Nabi Muhammad dari dibandingkan dengan Nabi Musa alaihissalam. Atau kata-kata fafruq ini bermakna berikan pelajaran kepada mereka dengan kami berpisah sama mereka. Iya. Yeah. Jadinya Nabi Musa dengan berpisah dari orang fasik, ya, memisahkan diri orang fasik supaya perpisahan itu menjadi pelajaran. Iya. Maka di sini kata-kata Rabbi. Saya melihat memang ada unsur pendidikan itu, seperti tadi yang Ustadz Sopian katakan bahwa ketika ini terjadi maka orang yang baik pun dinilai Nabi Musa sudah menjadi tidak baik, yaitu Yusa bin Nun dan Kalib tadi. Tapi ketika itu pun harus mendidik, rupanya Nabi Musa pun termasuk bagian dari pendidikan yang yatihun afil ardi tadi itu 40 tahun pada ayat 26 disebutkan tadi. Jadi artinya apa? Ketika pendidikan diberi, yang baik dan yang buruk pun menjadi satu warna. Menjadi suatu hal yang lebih menyedihkan lagi ketika dipisahkan dari nikmat Allah, tidak sampai ke Palestina itu bukan sebentar, 40 tahun. Ini merupakan pelajaran yang diminta oleh Nabi Musa, tetapi Nabi Musa pun menjadi bagian dari orang yang yatihuna fil ardi. Tapi ada sisi yang menarik di sini, kita lihat bahwasanya ketika Nabi Musa berpisah dengan kaumnya, ini berarti awalnya itu adalah peleburan antara orang fasik dengan Musa. Ini sangat akrab, ya, masih apa? Tetapi ketika ia berdoa fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, ini mengajak kepada kita bahwasanya jika Nabi Musa ingin unggul, Nabi Musa ingin menang, dia harus keluar dari kaum fasik. Karena kaum fasik itu tidak akan memberikan celah kemenangan kepada Nabi Musa. Di sini konsep yakhtalitun lakin yatamayazun. Memang Nabi Musa yakhtalit bil fasiqin, bergaul, berkomunikasi. Tetapi pada saat yang sama juga Nabi Musa mampu memberikan kekhasan dia, ya, kekhasan dia bahwasanya ia tidak larut dengan gaya hidup fasik. Andai Nabi Musa saat itu larut dengan gaya hidup fasik, maka tidak terjadi sejarah yang panjang dalam kenabian ini. Bagaimana? Ya, di sisi lain juga begini. Ketika Nabi Musa mengatakan fafruq bainana, pisahkan, mungkin artinya supaya Allah memberikan suatu ilham untuk pergi ke tempat yang lain yang terpisah dari orang-orang kaum fasikin gitu. Karena indikasi ini mungkin dapat saya ambil dari hadis, hadisul qatli mi'ah gitu kan, hadis yang membicarakan tentang 100 begitu kan. Ketika dia ingin bertobat, maka seorang alim itu mengatakan, pergilah kamu dari tempatmu, katanya, kepada wilayah yang lebih bagus yang dapat mendukung perbuatan baikmu di sana, kan gitu kira-kira. Nah, mungkin dari situ dapat kita ambil dari pengertian tafsir dari ayat 25 dari surat Al-Maidah ini. Artinya masih Nabi Musa itu meminta kepada Allah supaya diberikan peluang untuk mendakwah, memberikan ajaran agama Islam ini ke tempat-tempat yang lainnya. Iya, jadi benar sekali ada istilahnya itu suhbatus sholihin, berteman dengan orang-orang yang soleh. Tetapi di sisi lain, bukan berarti ustadz itu adalah kumpulan orang-orang yang soleh dan melupakan orang-orang yang fasik. Dalam istilah ilmu kehewanan itu ada istilah karantina. Binatang yang sudah tercemar penyakit, maka dia akan dikarantinakan. Manusia yang sudah kena penyakit menular pun akan diisolir. Nah, tetapi isolir itu bukan berarti tidak diobati dan bukan berarti tidak dilayani. Walaupun bagaimana, dia adalah manusia yang layak hidup sebagaimana layaknya manusia hidup lainnya. Di hari AIDS yang sebentar lagi kan kita peringati 1 Desember nantinya, kita harap umat Islam pun bisa membedakan antara medis, pencegahan supaya tidak menular, dengan upaya untuk melayani dan mengobati. Ya, berarti fafruq bainana wa baina ahli AIDS. Jadi artinya fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, pisahkan kami dari kaum-kaum fasik ini, berarti ada kecenderungan kaum fasik saat itu sudah memiliki kekuatan. Iya. Kalau tidak terpisah dengan Nabi Musa, maka Nabi Musa saat itu akan bisa ya, apa namanya? Ada virus-virus pemikiran yang akan merusak. Pemikiran fasik. Ya. Jadi doa ini memang bukan hanya relevan untuk Nabi Musa, tetapi juga relevan pada kita saat ini. Tapi pada sisi lain juga Ustaz, ketika diartikan Fafruk ini, mungkin Nabi Musa ingin meminta keteguhan hati. Iya. Walaupun membaur, tapi dia tidak akan melebur dalam. Ibaratkan ikan di air laut, nggak pernah ikan itu asin. Ya, nah, suatu hal yang menarik bahwa sebeda apapun pendapat di antara Islam, Yusuf Qardawi mengatakan al-ikhtilaful masyru' wa tafarruqul mazmum. Berbeda okay. Jangan sampai karena perbedaan ini menimbulkan iftirah, perpisahan. Inilah kenapa bahaya. Pada ayat ini dikatakan inni la amlik illa nafsi wa akhi. Dia memakai kata-kata akhi. Kata-kata saudara. Di sini sangat terlihat bahwasanya pada saat-saat yang sangat kritis, di sini kan perlukan ukhuwah. Ukhuwah, betul. Iya, betul. Satu sahabat itu merupakan kekuatan bagi Nabi Musa. La amliku illa nafsi wa akhi. Maka kita menemukan Nabi Isa mempunyai hawariyin, Nabi Muhammad mempunyai sahabat, Nabi Musa mempunyai akhi. Nabi-nabi yang lain pun tetap menjalin hubungan dengan sesama nabi. Nabi Yakub ada anaknya yang juga para nabi. Dan Nabi Yusuf juga mempunyai pengikut-pengikut setia yang itu adalah tempat di mana mereka curhat. Mungkin suatu penyakit, suatu musibah bisa terisolir atau bisa sedikit diredam penyakitnya apabila itu bisa disampaikan secara curhat. Iya, itu adalah jenis pengobatan yang juga tidak kalah pentingnya di samping pengobatan medis yang berlangsung selama ini. Iya, saya melihat dari sisi dakwah bahwa apa namanya ya, kebersamaan itu adalah suatu hal yang sangat penting dari sisi dakwah. Tidak ada seorang pendai yang berhasil kalau dia bergerak sendiri. Tidak akan maksimal kalau dia hanya bergerak sendiri saja. Tapi rangkullah saudara-saudaranya, rangkullah pihak lain untuk sama-sama menyampaikan dakwah ini. Karena agar surga bukan milik sendiri, bukan milik seorang sendirian, tapi milik persaudaraan. Aku luqul hadza, para pemirsa RRI yang dirahmati Allah, insyaallah dalam waktu yang lain kita akan berjumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.